Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya, dan kata-kata bermartabat yang penuh makna yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik, benar, atau diam. Surga tempat.